bisa ketularan oleh virusnya. Begitu berita dari Moskow, tidak di negara kapitalis atau di negara yang komunis, semua jadi ikut meringis melihat dahsyatnya AIDS. Dari sanalah dia mengular, pabrik karet jadi hingar-bingar karena kondom terus menjalar. Di tempat mesum dia tumbuh subur, di ujung jarum dia mendengkur, sarangnya di tempat pelacur, jika sekejap bisa jadi penyalur. Thank you.